Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa sadada. Jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita akan mengawali kajian kita dengan membedah salah satu buku yang berjudul Kode Etik Pengusaha Muslim. Buku ini saya tulis dan diterbitkan untuk edisi yang pertama pada tahun 1440 di bulan Muharram. Dan insya Allah kita akan membacanya dengan sebagaimana pada kajian-kajian bedah buku sebelumnya. Kita akan membaca terlebih dahulu. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan langsung dibuka halaman yang pertama, yaitu antara mukmin dan dunia. Di bagian yang pertama, judul besarnya adalah antara mukmin dan dunia. Kemudian kita masuk ke subjudul, karena Anda sadar akhirat. Bagian ini saya tegaskan di awal. Mengapa Anda memilih untuk menjadi pengusaha muslim yang anti dengan semua harta haram? Anti riba, anti gharar, anti berbagai macam harta haram termasuk kedzaliman. Jawabannya adalah karena kita sadar akhirat. Sehingga kita tidak mau melakukan transaksi haram A, tidak mau melakukan transaksi haram B, dan seterusnya. Karena kita sadar bahwasanya semua yang kita miliki nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Belakangan ini kaum muslimin telah menyadari arti penting harta halal dan bahaya harta haram. Ditandai dengan semaraknya gerakan-gerakan hijrah dalam masalah ekonomi, termasuk juga gerakan anti riba. Sebagian besar di antara mereka melakukan hijrah dengan harapan agar hartanya semakin berkah. Atau karena latar belakang rasa takut jika ada harta haram di rekeningnya, harta itu akan cepat habis. Dengan kata lain, mereka meninggalkan bagian yang haram dari dunia dengan harapan bisa mendapatkan dunia yang lebih banyak. Memiliki motivasi semacam ini ketika meninggalkan yang haram bukanlah sesuatu yang salah. Karena salah satu di antara ancaman Allah bagi mereka yang memperkaya dirinya dengan riba adalah hartanya akan dibinasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Sehingga ketika orang memiliki harta haram, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah di dunia adalah hartanya akan hilang atau hartanya akan menjadi sangat tidak berkah. Hanya saja bagi mukmin ada motivasi yang lebih besar dibandingkan sebatas agar mengejar atau sebatas mengejar keberkahan harta. Ada motivasi yang lebih besar bagi seorang mukmin dibandingkan itu. Seorang mukmin meninggalkan yang haram karena dia sadar akhirat. Dia sadar bahwasanya nanti semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehingga bukan masalah keberkahan harta, bukan masalah bertambahnya harta, atau dibinasakannya harta disebabkan karena ada harta haram, tapi karena masalah akhirat. Karena itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas masalah halal haram, Allah kaitkan dengan kondisi akhirat. Sebagaimana yang difirmankan di surat Al-Mutaffifin, ayat 1-4. Wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang mutaffif. Siapakah manusia yang punya karakter tatfif ini? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun." Yaitu orang yang ketika menjual atau ketika membeli, orang yang ketika membeli, ya yastawfun, mintanya dipenuhi. Sehingga kalau dia membeli barang yang ditimbang, dia nggak mau ada sedikit pun yang dikurangi. Atau yang diukur dengan ukuran yang lainnya, dia nggak mau ada sedikit pun yang dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, jika dia menjual untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsiruna, semangatnya adalah mengurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin? Dhanna di sini, dhanna yadhunnu di sini maknanya adalah yakin. Karena dhon itu bisa bermakna yakin, bisa bermakna dugaan. Tapi dalam ayat ini dhon maknanya adalah yakin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Tayyib. Kita bisa perhatikan dalam masalah timbangan, masalah takaran ketika jual beli adalah murni urusan dunia. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pelanggaran dalam masalah ini, Allah ingatkan tentang akhirat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan bahwa semua yang kita upayakan akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Takatsur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Baik, lengkap sudah pembahasan kita terkait masalah pentingnya untuk mengingat akhirat pada saat kita membahas tentang masalah halal haram di dunia ekonomi. Bahwa halal haram itu bukan masalah murni dunia, tapi termasuk juga masalah yang menyangkut akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau mengingatkan agar manusia berhati-hati ketika mencari harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an umrihi fima afna. 'An umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al." وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَهُ. Nabi SAW bersabda, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat. حَتَّى يُسْأَلَ, sampai dia ditanya oleh Allah, عَنْ أُمْرِهِ, tentang usianya. فِيمَ أَفْنَهُ, untuk apa usia itu dihabiskan. Sehingga Allah akan bertanya kepada kita tentang waktu kita. Kita menggunakan waktu ini untuk apa? Karena hakikat dari usia adalah waktu. Wa an ilmihi fima fa'al. Dan Allah akan bertanya kepada kita tentang ilmu kita. Sejauh mana sudah diamalkan. Sehingga orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, nanti akan menjadi beban baginya. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu? Dan untuk apa dia gunakan harta itu? Sehingga dalam urusan harta, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua arah. Pertama, bagaimana cara kita mendapatkan harta? Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakannya? Makanya bagi seorang pengusaha muslim, sebatas halal itu belum cukup. Karena kita tidak ditanya oleh Allah hanya sebatas bagaimana cara mendapatkannya. tapi kita juga ditanya oleh Allah tentang bagaimana cara kita menggunakannya. Kemudian yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang jasad kita. Untuk apa jasad ini dibuat rusak? Ya. Karena orang ketika dia menggunakan fisiknya untuk bekerja, untuk beraktivitas maupun yang lainnya, pasti jasad itu akan mengalami penurunan. Dan orang ketika menginjak usia tua, maka jasad itu akan mengalami penurunan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan, kau gunakan untuk apa usia mudamu saat kau masih sehat? Kau masih kuat? Allah tanyakan kepada kita tentang jasad kita. Semua dalil ini menunjukkan bahwa masalah halal haram, bahwa masalah halal haram bukan semata masalah keberkahan harta. Namun urusan halal haram juga menyangkut domain akhirat. Bagi seorang mukmin, kita berharap jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber petaka kita ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal. Selanjutnya, dengan akidah, hijrah akan terasa lebih mudah. Ketika seseorang memiliki akidah yang benar tentang akhirat, akan sangat mudah baginya untuk diingatkan dengan aturan apapun dalam masalah harta. Sekalipun bisa jadi aturan itu kurang menguntungkan bagi dunianya. Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah, beliau mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid dan akidah. Beliau tanamkan ideologi yang benar, akidah yang benar kepada para sahabat, sehingga mereka lebih siap menerima aturan halal haram. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa Al-Quran yang awalnya turun kepada Nabi SAW, bagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW, awal mulanya adalah surat-surat Al-Mufassal. Apa itu surat Mufassal? Surat Mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Umumnya membahas masalah surga dan neraka. Barulah kemudian Allah turunkan ayat yang membahas masalah halal haram. Sehingga yang lebih dominan adalah surat, atau yang lebih dominan adalah ayat yang membahas masalah surga dan neraka ketika Nabi SAW berada di Mekah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Sesungguhnya yang awal-awal turun adalah surat Al-Mufassal. Di sana membahas masalah surga dan neraka. Hatta idza thabanna su'ilal Islam. Hingga ketika manusia banyak masuk ke dalam agama Islam. Nazalal halal wal haram. Barulah Allah Ta'ala turunkan tentang masalah halal haram. Sehingga ketika sudah siap akidahnya, sudah siap tauhidnya, mereka rata-rata adalah orang yang menjadi orang yang baik dalam masalah apa? Dalam masalah kepribadian, sudah sangat loyal kepada Islam, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan halal dan haram. Kemudian kata Aisyah, "Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra." Andaikan yang pertama kali turun adalah firman Allah yang berisi larangan, "La tashrabul khamra." Janganlah kau minum khamr. Laqalu, tentu mereka akan berkomentar, "La nada'ul khamra abada." Kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Karena itu bagian halal haram dan itu menyangkut masalah tradisi. Yang dulunya dialami oleh penduduk Mekah, orang-orang musyrikin, termasuk bahkan penduduk Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Bagi mereka, mereka punya kebiasaan untuk minum khamr, makan makanan yang haram. Sehingga kalau ini dilarang, sebelum akidahnya kuat, sebelum tauhidnya kuat, mungkin mereka akan menolak dari awal. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun adalah larangan berzina. La taznu, janganlah kalian berzina. Laqalu, tentu mereka akan mengatakan, la nada'u zina abada. kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali tidak menurunkan masalah halal haram, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih kepada penguatan batin. Yaitu dengan kajian masalah akidah, kajian masalah tauhid, itu dulu yang dilakukan, baru kemudian masalah halal haram. Subhanallah, demikianlah cara Allah mendidik generasi terbaik umat ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diajari masalah akidah dan iman kepada akhirat, sehingga mudah bagi mereka untuk menerima semua aturan syariat. Meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri mereka, seperti minum khamr dan berzina. Ada banyak bukti di mana para sahabat menjadi manusia yang mudah menerima aturan. Karena mereka memiliki akidah yang kuat, sehingga prinsip mereka di hadapan syariat adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Enggak pakai nawar, jemaah. Begitu mereka mendengarkan sebuah ayat, mereka mendengarkan sebuah perintah atau larangan, sami'na wa ata'na. Enggak pakai nawar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saat peristiwa perang Khaybar, dan itu bagian akhir dari dakwah Islam, para sahabat banyak menyembelih keledai. Dan itu digunakan untuk konsumsi. Hingga satu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, keledai haram dimakan. Maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengumumkan, Inna Allah wa Rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Dan wahyu ini turun setelah banyak sahabat yang menyembelih keledai mereka. Inna Allah wa Rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah, melarang kalian untuk mengkonsumsi keledai jinak. Apa itu keledai jinak? Ya, keledai yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk tunggangan, untuk nyeret gerobak dan seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sikap sahabat. Fa'ukfi'atil quduru wa innaha latafuru bil lahmi. Maka periuk-periuk pun ditumpahkan semuanya, padahal penuh dengan daging keledai yang sedang mendidih. Sehingga, Masya Allah ya, mereka tidak merasa sayang. Itu daging keledai ya. Itu daging keledai yang sudah siap untuk dimakan. Dibuang semuanya. Padahal penuh satu tungku. Mungkin kalau di zaman kita, akan banyak orang yang komentar. Ini, kalau melarang itu ya tahu kondisi. Nah, mungkin seperti itu ya. Atau mereka akan menyampaikan, kenapa kok tidak dilarang tadi sebelum kita menyembelih? Jadinya kan ini sia-sia, mubazir coba. Mubazir itu temannya setan loh. Sudah matang tinggal dimakan, dilarang. Atau coba nanti larangannya turun setelah kami makan dulu baru dilarang. Nah, itu berarti termanfaatkan dulu. Tapi tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Sekalipun dengan cara yang sangat merugikan sang hamba. Dan justru disitulah ujian itu akan kelihatan. Siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Dan sahabat berhasil. Sahabat berhasil. Sehingga Anda bisa bayangkan, larangan itu datang di saat banyak keledai sudah disembelih. Dan periuk-periuk penuh dengan daging keledai. Yang secara perhitungan, pengharaman itu akan sangat merugikan. Andaikan itu diharamkan sebelum disembelih, mungkin masalahnya akan lebih ringan. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Larangan itu datang ketika sahabat siap menyantap daging keledai yang sudah masak. Anda bisa lihat mereka langsung menumpahkan periuk-periuk itu. Dan tidak ada satupun yang protes. Disinilah kita bisa lihat arti pentingnya akidah. Orang ketika punya akidah yang kuat, akidah yang kokoh, maka meskipun ada sesuatu yang menghiurkan di hadapannya, ini nanti akan sangat menguntungkan. Tapi dia ingat akhirat. Ya. Dia ingat akhirat. Dia tahu nanti akan dihisab oleh Allah. Sehingga dia yakin ini nanti akan menimbulkan masalah besar di akhirat. Maka di posisi itu dia akan hati-hati. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, yang nantinya akan menjadi sumber penyesalan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi pelajarilah akidah yang benar. Insya Allah Anda akan menjadi manusia yang lebih pemberani untuk melakukan hijrah dalam meninggalkan yang haram. Baik. Saya beralih pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang membawa mushaf, silahkan dibuka firman Allah Ta'ala. Di surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah manusia yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan dia akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dalam ayat ini adanya amal dan balasan. Apa amalnya? Amalnya adalah beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Dan yang dimaksud kezaliman di sini adalah noda kesyirikan. Apa jaminan dan balasannya? Allah kasih dua balasan. Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Yang kedua adalah wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dua. Dapat jaminan keamanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Sekarang kita akan lihat. Ada banyak sekali orang-orang soleh di masa silam yang diceritakan oleh Allah perjuangannya, sampai mereka harus mengorbankan nyawa. Loh, katanya dikasih rasa aman, tapi kenapa kok sampai mereka mati? Bahkan para nabi pun ada yang dibunuh. Sehingga matinya itu mati di medan dakwah, mati di jalan dakwah. Sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang ketakutan, ada yang sembunyi. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Ketika beliau berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di perjalanan, setelah keluar dari kota Mekah, beliau sembunyi dulu di Gua Thur. Sembunyi di Gua Thur. Sampai waktu 3 hari. Kemudian baru melanjutkan perjalanan dengan melalui jalur yang berbeda. Dan itu penuh dengan suasana genting. Karena kalau sampai ketemu orang musyrikin, maka beliau bisa dibunuh. Ya. Karena orang musyrikin telah membuat sebuah sayembara. Siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan sekian ratus onta. Ya. Akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba. Termasuk informasi itu juga nyebar ke Yahudi. Informasi itu nyebar ke badui-badui yang ada di pelosok-pelosok. Sehingga mereka ingin mengincar Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang terjadi pada Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan ancaman dan tekanan dari Fir'aun. Sampai akhirnya beliau lari ke Madian. Beliau lari ke daerah Madian. Karena takut kepada Fir'aun. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Ibrahim alaihissalam. Beliau dilempar ke dalam api. Loh, katanya mereka mendapatkan jaminan keamanan. Mana jaminan keamanan? Baik, jaminan keamanan itu ada dua. Yang pertama adalah jaminan keamanan fisik. Bagaimana bentuk jaminan keamanan fisik? Bentuknya adalah kita dikasih oleh Allah rasa aman fisik kita. Sehingga enggak ada yang ganggu fisik kita. Enggak ada yang ganggu situasi di lingkungan kita. Fisik kita aman, kita bisa makan, bisa tidur nyenyak, dan itu nikmat yang luar biasa. jamaah yang dimuliakan Allah. Anda bisa bayangkan, andaikan studio ANB channel ini ada di Suriah. Mungkin saya nggak jadi siaran. Nggak ada studio ANB channel, Pak. Karena orang sibuk sembunyi. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Apa sebabnya? Rasa aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka nggak punya keamanan fisik. Anda bisa bayangkan ketika masjid di sekitar Anda dikelilingi oleh singa misalnya. Atau banyak harimau di situ. Orang nggak bakalan berani keluar. Jangankan kayak gitu, Pak. Ada penyakit yang nggak kelihatan. Virus. Gara-gara seperti ini, orang nggak berani untuk keluar beraktivitas secara bebas. Ya, meskipun ada yang nggak ngubris, meskipun ada yang nggak peduli ya. Karena sudah merasa kepepet, ini gimana lagi? Kalau kemudian saya tidak bekerja, saya tidak keluar nanti, apa yang bisa saya gunakan untuk nafkah keluarga? Dan semacamnya, yang itu semuanya berangkat dari masalah rasa takut. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut rasa takut atau mencabut rasa aman dari para hamba, sehingga muncul ketakutan, mereka nggak bakalan bisa beraktivitas secara normal. Baik. Kemudian, nah untuk rasa aman yang pertama ini, selama kita dalam kondisi sehat wal afiat jasmani rohani, maka berarti kita sedang dalam posisi rasa aman. Dan ini diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya, baik mukmin maupun kafir. Maka siapa yang pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, nggak ada gangguan apapun terhadap fisiknya, berarti dia sekarang dalam kondisi sedang aman. Muslim dan kafir semuanya dapat, nggak ada bedanya. Tayyib. Namun ada rasa aman jenis yang kedua yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Apa itu? Aman batin. Rasa aman batin. Aman batin itu muncul dari iman. Karena dia punya ta'allaqul qalbi ilallah. Ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ta'allaqul qalbi billahi azza wa jal, ketika dia hatinya bergantung kepada Allah azza wa jal, dia akan lebih berani, lebih siap menghadapi segala bentuk resiko. Bahkan sampai pun resiko yang mengancam nyawa. Itulah rasa aman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi, kepada para mujahid, kepada orang-orang soleh yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun penuh dengan ancaman. Termasuk saya tidak melupakan, Allah berikan rasa aman ini kepada Anda, orang-orang yang sudah siap untuk hijrah meninggalkan sesuatu yang haram. Masya Allah. Sehingga yang dulunya misalnya dia berpenghasilan haram dari lembaga ribawi, atau dia dulu hidupnya penuh dengan suap, lalu dia sanggup untuk meninggalkannya. Dan dia tidak takut dengan kondisi ke depan ketika dia menghadapi kehidupan dunia. Itulah rasa aman yang sebenarnya. Inilah rasa aman yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, orang-orang soleh di masa silam. Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari kota Mesir, maka beliau mengarak Bani Israel untuk keluar. Dan beliau ke arah timur. Beliau lari bersama Bani Israel ke arah timur. Tapi akhirnya mereka pun terhenti karena di hadapannya lautan. Di hadapannya lautan. Sementara pasukan Fir'aun, dipimpin oleh Fir'aun, siap untuk membantai Bani Israel ini. Sehingga ketika mereka lari, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Mau lari kemana kalian? Maju mati, mundur mati. Maju lautan, mundur senjata. Sehingga Bani Israel, mereka merasa ketakutan. Allah firmankan dalam Al-Quran. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu sudah ketemu, saling melihat dari kejauhan ya. Ketika dua pasukan itu saling melihat. Sehingga Bani Israel bersama Musa melihat Fir'aun datang bersama bala tentaranya. Dan mereka ketakutan. Fir'aun dan bala tentaranya juga melihat Bani Israel ada di depannya. Itu lihat, mereka nggak bisa menyeberang sungai. Mereka nggak bisa menyeberang lautan. Sehingga mereka semakin bangga. Karena sebentar lagi mereka akan membantai Bani Israel itu. Sehingga mereka mengatakan, Inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan ketangkap. Apa kata Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Allah bersamaku. Sayahdin. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sehingga sampai titik itu, ketika Musa berada di tepi laut yang beliau gak bisa nyebrang, Musa gak tahu apa yang harus dilakukan. Musa gak tahu apa yang harus dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sampai puncak. Sehingga mereka saling melihat dalam kondisi penuh dengan ketakutan. Dan Musa gak tahu, saya harus melakukan apa? Nunggu wahyu dari Allah. Itulah mukjizat jamaah. Itulah mukjizat. Mukjizat itu nunggu perintah, nunggu arahan. Bukan atas inisiatif pribadi sang Nabi. Sehingga gak bisa di bawah kendali Nabi, gak bisa. Tapi mukjizat itu murni hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa innal mudrakun. Sehingga dalam posisi ketika mereka saling melihat, mereka ketakutan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr fa'anfalaqa fa'kana kullu firqin kattawdil azim. Lalu aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Lalu dipukulkan oleh Musa. Fa'anfalaqa, kemudian lautan itu terbelah. Kullu firqin kattawdil azim. Setiap belahan-belahan itu seperti gunung yang sangat tinggi. Kita mungkin kalau melihat situasi seperti itu, pingsan jamaah. Kok bisa Pak? Kejadian yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah melihatnya, begitu melihat, mungkin kita akan tercengang. Bahkan mungkin kita akan pingsan. Saking anehnya situasi ketika itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah tanamkan mental yang kuat bagi Bani Israel termasuk diantaranya. Sehingga melihat situasi seperti ini, mereka pun tidak pingsan, tapi mereka menyeberang. Akhirnya diikuti oleh Fir'aun. Setelah mereka berhasil, Fir'aun masih berada di lautan, barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan lautan seperti semula. Akhirnya mereka pun tenggelam semuanya. Baik, pelajaran kita adalah pernyataan Musa alaihissalatu wassalam. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Di posisi semua orang ketakutan, Musa tidak takut. Karena beliau yakin, beliau beriman. Beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Tayyib. Itulah jamaah pengaruh iman yang kuat pada diri seorang hamba. Sehingga dia tidak takut dengan ujian dunia. Anda juga bisa perhatikan kisah Hajar radhiyallahu anha, Ummu Ismail. Kisah yang Masya Allah, yang sangat menyedihkan. Bagi ibu-ibu ketika membaca kisah itu, ada sebagian di antara mereka yang nangis. Gak kuat melihat bagaimana perjuangan Hajar. Di saat asinya sudah gak keluar. Beliau tidak punya bahan makanan. Air habis. Sehingga Ismail yang masih bayi, yang masih merah ketika itu nangis-nangis. Karena merasa lapar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Hajar gak mau lihat bayinya. Beliau ketakutan lihat bayinya. Akhirnya pergi. Cari bantuan, barangkali ada yang bisa bantu. Naik ke bukit Safa. Tengok kanan kiri, kosong gak ada apapun. Turun. Lalu naik lagi ke Bukit Marwah. Dan ketinggian Bukit Safa dan Marwah ketika itu, ya tidak seperti sekarang. Sekarang kan banyak diuruk. Dulu mungkin sangat tinggi. Beliau naik ke Safa, turun, naik lagi ke Marwah sebanyak 7 kali. dan beliau tidak menjumpai apapun. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril, lalu ya malaikat Jibril ini menggali dengan apa, ditendang oleh malaikat, keluarlah air. Ya, keluarlah air Zamzam. Padahal sebelumnya ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di sebuah lembah tanpa kehidupan, Ibrahim dikejar oleh Hajar. Ila aina tatrukuna? Kau mau kemana tinggalkan kami di sini? Ibrahim mengatakan, ilallah. Aku mau menuju Allah. Kemudian Hajar mengatakan, bertanya lagi. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Meninggalkan kami di sini? Tanpa kehidupan? Ibrahim mengatakan, na'am. Masya Allah. Kekuatan iman yang ada pada diri Hajar, sehingga beliau enggak takut dengan resiko apapun yang akan terjadi. Beliau mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jika demikian, Allah enggak bakalan menyia-nyiakan kita. Balik Hajar. Ibrahim melanjutkan perjalanan. Tayyib. Jadi jamaah, situasi semacam ini, orang kemudian berani untuk menghadapi resiko kehidupan karena dia punya iman. Dengan imannya itulah dia menjadi manusia yang sangat pemberani. Makanya ketika berjihad, kenapa kaum mukminin itu rata-rata menang saat berjihad? Karena mereka punya iman. Sehingga mereka yakin mati sekalipun masuk surga. Maka mereka enggak takut mati dalam situasi jihad. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memiliki rasa iman itulah orang akan terasa lebih ringan, lebih mudah ketika berhijrah. Maka dia siap, saya tinggalkan ini. Nanti kamu rukil, enggak apa-apa. Saya resign dari sini. Oh, nanti kamu enggak dapat pekerjaan, coba usiamu berapa sekarang? Ya, 50. Siapa yang mau nerima kerja orang yang berusia 50 tahun? Mau masukkan lamaran kemanapun, kamu pasti ditolak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia siap meninggalkan itu semuanya. Meninggalkan harta haram, meskipun jumlahnya banyak, meninggalkan suap, meninggalkan sogok, meninggalkan riba. Dia siap tinggalkan itu semuanya karena dia yakin nanti akan ada akhirat. Dan karena dia punya iman, maka dia tidak akan merasa ketakutan. Tayyib. Karena itu kami sarankan kepada jamaah. Jangan lupa membaca buku-buku yang berisi tentang masalah akhirat. Berisi tentang masalah hisab di alam kubur. Dan buku-buku tentang masalah akidah yang lurus. Insya Allah kalau orang sudah punya seperti ini, akan lebih mudah untuk kemudian diingatkan tentang aturan syariat. Dan waspada terhadap kehadiran da'i yang terlalu ya, memberikan harapan, namun dia mengesampingkan bagian yang isinya larangan. Sehingga dia motivasi kaum muslimin, gak perlu khawatir dengan yang penting ngamal, yang penting kita beramal, beribadah kepada Allah, tahajud, ya, insya Allah dapat surga. Nanti akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya apa? Gara-gara seperti ini, gara-gara dakwah seperti ini, orang menjadi mempermudah mencari yang haram, bermudah-mudah mencari yang haram. Atau dia merasa, enggak apa-apa nanti juga diampuni. Apalagi kemudian ada pernyataan, sampaikan kalau Anda adalah muridnya Kiai Fulan, maka nanti akan diampuni oleh Allah. Sehingga dia bermurid di Kiai Fulan, atau menjadi pengikut Kiai Fulan, dengan harapan nanti akan dikasih syafaat, lalu diselamatkan oleh Allah. Di saat yang sama, dia berani mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah di pagi hari ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kajian kita untuk buku ini sebenarnya lebih banyak kepada masalah motivasi. Sehingga di sini tidak ada sisi fikihnya, ya, tapi lebih banyak ke arah motivasi. Semoga buku ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita angkat telepon yang pertama. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu. Alhamdulillah bisa masuk lagi ya. Yang pertama ini berkaitan masih dengan mudharabah ya. Nah itu kalau seorang berikan mudharabah dalam bentuk aset ya. Dengan tanah, bangunan atau perlengkapan itu cara mentakwimnya itu misalkan akadnya untuk 5 tahun misalkan ya. Nah itu nilai jualnya atau mungkin nilai yang lain misalkan nilai sewanya gitu. Kalau dalam bentuknya aset ya, modal tetap lah kalau bahasa ekonominya itu. Itu yang pertama, terus yang unit, kedua. Unit usahanya apa, Pak? Ya, usahanya ya yang halal, tentunya selesai sari. Misalkan jual beli gitu ya, toko atau apa gitu ya. Atau pabrik atau apa ya. Kalau ini tanahnya ya, ini ikut terjual, tanahnya ikut terjual atau tidak? Tidak ya? Hanya enggak, gitu, untuk ya, tempat usaha? Kemarin kan ditanyakan kembali lagi dalam bentuk aset itu dalam bentuk barang yang di mudharabahkan gitu, disarokahkan gitu. Baik. Dan yang kedua, ini Ustaz untuk lembaga-lembaga sosial ya yang nirlaba ya. Nah, seperti kemudian lembaga wakaf atau yatim piatu dan sebagainya itu ngambil uang operasionalnya itu dari mana gitu ya. Biaya operasionalnya itu. Ya, itu kan perlu mereka perlu nyewa gedung sebagian terus untuk apa menggaji karyawan dan seterusnya gitu ya. Baik. Itu biaya operasinya itu dari mana ngambilnya gitu ya. Baik. Itu aja sementara itu Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita berikan penjelasan dengan tulisannya. Termasuk di antara permasalahan mudharabah yang cukup banyak dipertanyakan adalah jika modal dalam bentuk aset apa atau bagaimana cara perhitungannya sehingga modalnya ada dua aset plus uang nih ya. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas masalah mudharabah, kita telah menyebutkan bahwa jika modal dalam bentuk aset, maka ditakwim. Ditakwim itu apa, Pak? Dinilai. Dia dinilai. Agar nanti bisa diseragamkan dengan uang. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau dia dinilai, aset dinilai, yang jadi acuan itu apa? Acuannya apa? Begini ya. Apa acuannya? Apakah harga jual ataukah harga sewa? Maka yang menjadi acuan adalah tergantung dari fungsi aset itu. Jika modalnya berupa aset, ya, maksudnya adalah properti misalnya. Properti. Maka di sini ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia termasuk bagian dari stok. Misalnya, saya punya lahan 1 hektar, tapi saya tidak bisa ngelola. Lalu oleh seorang developer, lahan itu dikelola. Dan mau dijadikan sebagai perumahan. Baik, akhirnya kita kerjasama. Nah, ketika kita kerjasama, berarti posisi tanah saya nanti akan ikut terjual. Developer mengelola bagian apa, mulai dari perizinan sampai bangun jadi. Kemudian nanti dia akan jual. Saya hanya menyediakan lahan. Maka di saat lahan itu menjadi stok yang nanti harus terjual, berarti aset dihitung nilai jual. Nilai jualnya. Kenapa? Karena dia ikut terjual. Ya. Cara perhitungan nilai jualnya gimana, Pak? Ya, masing-masing orang sudah paham ya. Terutama yang ahli dalam bidang seperti ini. Nanti bisa menggunakan appraisal atau ditakar sendiri, di-price sendiri juga bisa. Yang kedua, jika properti itu menjadi aset yang tetap, artinya dia bukan stok. Karena dia aset tetap dan bukan stok, maka berarti dia tidak pindah hak kepemilikannya ke tangan orang lain. Sehingga di sini aset dihitung nilai sewa. Ya, sehingga misalnya ada orang membuat usaha ya. Membuat usaha A dan B. Ya. A ini modalnya tanah. B ini modalnya uang. Usaha yang mau dibuka adalah warung. Misalnya. Dia mau buka warung. Tanah kan nggak dijual. Ya. Karena warung. Maka nanti yang dihitung adalah warung ini mau berapa lama. Baik, untuk termin pertama, warung ini akan, perjanjian warung ini akan dibuka selama 5 tahun. Sudah? Maka lahan ini ya, nanti dihitung, kira-kira nilai sewanya berapa? Oh, 5 tahun lahan ini nilai sewanya sekian. Baik, berarti dari situ bisa ketahuan nilai tanah dengan nilai uang perbandingannya. B yang ngelola, sehingga B keluar dana, keluar modal dalam bentuk uang, dan dia juga sekaligus yang mengelola untuk unit usaha itu. Maka nanti pembagiannya, bagi hasil, maka nanti bagi hasilnya adalah kerja, dapat berapa persen, kemudian setelah itu apa? Modal. Nah, modal nanti ada dua lagi, modal tanah, kemudian ini modal dana. Ada tanah, ada dana. Dari situ akan ketahuan masing-masing dapat berapa. Misalnya, kerja dikasih 40%. Ya. Modal berarti sisanya 60. 60 dibagi ini. Baik Pak, anggap saja sama. Berarti tinggal 30%. Maka nanti kalau ada hasil, pemilik tanah itu dapat 30%. Wallahualam. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait biaya operasional. Biaya operasional untuk lembaga zakat ya, infak, sedekah, biasanya kan gini, dan seterusnya. Lembaga seperti ini, uang masuk itu banyak sumbernya. Ada banyak sumber uang masuk ya. Lazis atau semacamnya, uang masuk itu banyak sumber. Yang paling utama zakat misalnya. Baik, zakat boleh nggak dipakai biaya operasional ini? Nggak boleh. Karena zakat wajib ditunaikan untuk 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Sehingga khusus untuk yang biru ini, yang zakat, nanti harus masuk ke sini. Tapi ada juga pemasukan yang lain. Pemasukan yang lain apa? Ya, bisa sedekah. Bisa donasi umum. Ya sebenarnya sama dengan sedekah ya. Kalau sedekah atau donasi umum, nah terutama donasi umum, nanti bisa dipakai untuk biaya operasional. Jadi dari sinilah yang untuk menutupi biaya operasional. Makanya ketika lembaga ini menyebarkan brosur, menawarkan kepada para jamaah, silakan ikut terlibat. Jangan semuanya zakat, jangan semuanya wakaf, jangan semuanya utang, tapi buka juga donasi operasional. Sehingga dibuka ini untuk donasi operasional, silakan yang mau ikut nyumbang, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Anda sudah terhubung. Ini Ustaz. Anak kan kalau bangun salat malam jam 2. Kadang sebelum jam 3 atau jam 3 itu di sini kan setel murotal Al-Qur'an. Keinginan anak tuh mengumpulkan pahala banyak melalui ayat-ayat 9 itu kalau ngambil surat-surat gitu Ustaz. Jadi keinginan anak itu bagaimana? Kan mana sehingga suara merotol Al-Quran pada tengah malam itu, Ustadz. Maksudnya bagaimana? Anda setel murotal untuk didengerin sendiri atau? Bukan, di masjid anak ini, dekat masjid, Ustadz. Yang nyetel murotal, Ibu? Bukan, di masjid, Ustadz, di masjid. Anak dekat-dekat masjid, Ustadz. Jadi orang yang menjaga masjid itu yang setel murotal pada tengah malam, begitu, Ustadz. Jadi baik. Kalau anak itu bangun sholat malam, untuk sholat malam kan ngambil surat itu apa itu ya juz 29. Keinginan anak itu kan mengumpulkan pahala. Kalau sampai 100 ayat kan katanya itu bakal kaya pahala begitu Ustaz. Sedangkan gangguan apa sholat anak itu dari masjid itu Ustaz setelah murattal Al-Quran. Ini bagaimana keinginan anak gitu Ustaz. Jadi tambah gak tenang gitu Ustaz. Apa keinginan anak itu tetap dinilai oleh Allah begitu Ustaz. Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, memang salah satu di antara permasalahan yang ada di masyarakat adalah ketika ada orang yang membunyikan suara keras di saat masyarakat butuh untuk beristirahat atau saat masyarakat butuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya itu mengganggu. Cuman bagi masyarakat, enggak, wong ini kebaikan. Ya. Jadi, kalau dinilai dari niatnya, mungkin niatnya bagus. Apa niatnya? Ingin membangunkan banyak orang, biar mereka tahajud. Cuman efek sampingnya, jadi malah enggak bagus. Efek sampingnya tadi ya, yang mau bermunajat, yang mau membaca Quran jadi terganggu. Namun apapun itu, jika posisi Anda bisa membaca Quran, meskipun ada suara yang keras, Anda harus bertahan, berusaha untuk fokus. Jadi tetap baca, dan betul sekali, siapa yang baca 100 ayat dalam waktu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan lam yuktab minal ghafilin. Allah tidak akan catat dia sebagai orang yang lalai. Karena itu silakan tetap dipertahankan sesuai dengan keinginan Anda sehingga tidak hanya sebatas di ranah niat tapi juga Anda wujudkan dalam amal yang bisa dibaca ayat itu. Artinya tidak hanya sebatas dijadikan niat tapi diwujudkan dalam bentuk amal. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, volume televisinya dikecilkan dulu atau di mute. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Volume Ustaz mau tanya, hukum memasang wifi itu apa ya? Soalnya belum pernah ada yang membahas tentang hukum memasang wifi. Sedangkan kan di dalamnya ada denda ya. Dan di masa pandemi ini kan kebanyakan pakai online ya Ustaz ya, yang banyak membutuhkan kuota. Baik. Hukum memasangnya ya Ustaz ya. Nah. Keren Ustaz. Seperti IndiHome dan sebagainya. Nah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Hukum masang wifi sama sebagaimana memasang instalasi listrik atau pam ya. Air untuk rumah. Kemudian juga instalasi telepon. Jadi di beberapa instansi ini yang itu memberikan layanan bagi masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, ada sebagian yang menerapkan klausul bahwa jika nanti telat bayar denda atau telat bayar biayanya, maka akan terkena denda. Akan terkena denda. Baik. Apakah seperti ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat ini boleh. Dengan alasan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membeli Barirah. Aisyah membeli Barirah dari tuannya dan tuannya itu mensyaratkan dua hal. Pertama, Aisyah harus membebaskan Barirah. Yang kedua, hak walak Barirah harus tetap jadi milik tuannya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudhiha washtaritilahumul walak fa innal walak aliman a'taka. Silakan kau beli Barirah, bebaskan Barirah, dan terima saja persyaratan walak itu. Toh persyaratan walak itu enggak berlaku, karena yang namanya hak walak adalah hak milik orang yang memerdekakan. Dan yang memerdekakan Aisyah, karena Aisyah yang beli. Kemudian Nabi SAW naik mimbar dan beliau mengatakan, ya, fama balu rijalin yashtarituna syurutan. Kenapa masih ada orang yang menetapkan kesepakatan dalam akad yang dia bertentangan dengan kitabullah, laisa fi kitabillah, yang bertentangan dengan kitabullah. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah adalah kesepakatan yang batil. Jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama membuat kesimpulan bahwa diperbolehkan melakukan akad yang mubah, yang hukum asalnya mubah, meskipun di situ ada salah satu klausul yang batil. Dengan catatan. Satu, akad mubah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dia tidak melakukannya, dia akan mengalami kesulitan. Kalau sekarang ya, seperti wifi, apalagi misalnya, butuh telepon, dan seterusnya. Yang kedua, klausul batil itu sifatnya sepihak. Artinya permintaan dari salah satu pihak, bukan permintaan kita. Sehingga kita sebenarnya nggak sepakat. Namun kita tahu ya, yang namanya akad dengan PLN, dengan Telkom, dengan IndiHome, dengan berbagai macam provider-provider itu, akadnya kita tidak punya wewenang apapun untuk mengendalikan. Sehingga harga sekalipun kita nggak pernah nawar kan. IndiHome misalnya, IndiHome yang unlimited. Untuk masa sekian bulan, harganya berapa? Mereka yang tetapkan. Listrik juga sama, TDL, tarif dasar listrik, kita nggak ikut menetapkan. Sehingga Anda tidak pernah tawar-menawar seperti itu. Maka mereka menetapkan, pokoknya adanya kayak gini tinggal tanda tangan. Sudah? Nah, akad kayak gini boleh nggak? Karena sifatnya sepihak, satu arah. Spesial pun kita tidak punya peran untuk menetapkan klausul di situ, tidak bisa membuat kesepakatan, bahkan harga kita nggak bisa nawar. Akad ini yang disebut oleh para ulama dengan akad idz'an. Akad idz'an. Jadi akad idz'an adalah akad yang semua perjanjiannya ditetapkan oleh satu pihak, dan pihak yang kedua nggak punya andil sama sekali. Dia hanya bisa mengaminkan, setuju. Kalau setuju lanjut, kalau nggak. Dan akad idz'an diperbolehkan oleh para ulama dengan ketentuan tidak boleh ada klausul yang zalim. Baik. Nah, selanjutnya karena ini akad idz'an berarti searah. Artinya hanya berasal dari pihak provider. Kita nggak bisa mengendalikan. Lalu yang jadi pertanyaan, berarti untuk ketentuan yang kedua ini memenuhi. Yang jadi pertanyaan, bukankah di situ ada klausul yang haram? Baik. Syarat yang ketiga adalah klausul yang haram itu mungkin untuk dihindari. Bentuk memungkinkan untuk dihindari gimana? Ketika Anda bayar tepat waktu, berarti ada denda enggak? Enggak ada, karena tepat waktu. Baik, berarti memungkinkan untuk dihindari. Maka jika terpenuhi tiga syarat ini, hukumnya boleh. Sangat dibutuhkan. Kita akan mengalami kesulitan kalau tidak melakukannya. Yang kedua, sifatnya sepihak. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, kita coret klausul itu. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Dan dalam kondisi ini sangat memungkinkan untuk dihindari. Karena itulah, jika Anda melakukan akad seperti ini, dan Anda memungkinkan untuk menghindari dendanya, maka Anda harus berjuang hindari dendanya. Caranya gimana? Bayar tepat waktu, jangan sampai telat sehingga nanti kena denda. Wallahu alam, dan apa yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Asyubaili hafizahullah taala. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami baru memulai memasarkan satu produk secara online. Untuk meyakinkan pembeli, kami meminta beberapa kerabat untuk bertransaksi secara online juga dan membuat testimoni. Transaksi ini sebenarnya tidak terjadi. Sekali lagi, maksud dari cara ini adalah untuk meyakinkan calon pembeli bahwa toko kami real. Produk kami juga bukan sekedar gambar pajangan yang tidak sesuai kenyataan. Bagaimana pandangan syariat tentang ini, Ustaz? Kalau terjadi jual beli real, insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya para kerabat yang ada di sekitar Anda diminta, tolong kamu belanja melalui marketplace. Ya, barang saya, barangnya ini, silakan nanti diklik petunjuknya kayak gini. Nah, mereka kan bayar ya. Ketika mereka bayar, duitnya Anda kembalikan. Ya, nanti duitnya akan Anda kembalikan. Misalnya, kalau yang dimaksud seperti itu. Jadi, pertama, lakukan transaksi dulu. Secara real, lalu mereka dapat barang. Dah, pastikan barang itu sampai dengan baik. Nah, selanjutnya silahkan kasih komentar, berarti ini komentar sesuai real. Nah, untuk selanjutnya, Anda mau mengembalikan uang kerabat Anda atau tidak, itu urusan Anda. Pak, saya mau kembalikan uang itu, biar itu jadi hadiah bagi mereka. Ya, silahkan. Anda berhak untuk itu. Sehingga Anda bisa memastikan bahwa produk Anda adalah produk yang real, kemudian konsumen Anda yang merupakan kerabat, dia mendapatkan produk itu dengan baik, dan di sini tidak ada penipuan bagi konsumen yang lain. Karena Anda hanya ingin menunjukkan kalau ini real, toko yang real. Bukan yang sebatas menampilkan gambar, tapi penjualnya nggak punya barang. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Panjang? Kalau panjang nggak jadi aja. Baik. Waktunya terbatas sehingga mohon maaf untuk pertanyaan yang panjang belum bisa kita bacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.